وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, memasuki hadis yang ke-6, masih dalam bab al-ikhlas. Kata muallif Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Qurashi Al-Zuhri radiyallahu anhu Ahad al-Asharah al-Mashhudi lahum bil-Jannah radiyallahu anhum qal Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya'uduni aama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمد لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Dari Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraji, lebih dikenal dengan nama Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, kata muallif beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan surga bagi mereka. Beliau berkata, beliau ceritakan, Rasulullah pernah mendatangi aku, menjengukku ketika aku sakit keras di tahun Hajjatul Wada, haji terakhir yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, ketika Rasulullah datang, aku keluhkan kepada beliau bahwa sakitku ini sudah sangat parah ya Rasulullah, dan aku orang yang kaya, punya banyak harta warisan, sementara ahli warisku hanya seorang anak wanita sebatang kara. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Kata Rasulullah, tidak wahai Sa'd. Maka aku tawar kalau begitu setengah dari hartaku aku sedekahkan. Rasulullah juga jawab, tidak wahai Sa'd. Kalau begitu, kata Sa'd, 1/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, 1/3 dan 1/3 itu banyak. Atau dalam riwayat rawi menyatakan 1/3 itu sudah besar. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka miskin, menengadahkan tangan mereka meminta bantuan kepada orang lain. Dan nafkah sedekah yang engkau keluarkan dengan mengharap wajah Allah, pasti engkau mendapatkan pahala dari sisinya, walaupun itu adalah sesuap makanan yang engkau berikan di mulut istrimu. Kemudian saat menyatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan berumur panjang hidup? Qala, kata Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau diberi umur oleh Allah dan engkau gunakan untuk beramal soleh, engkau harapkan dari amalan itu wajah Allah, maka Allah akan tambah bagimu derajat dan kemuliaan. Dan kalau Allah akan berikan umur itu kepadamu, maka akan ada orang yang mendapatkan manfaat dari hidupmu ini, wahai Sa'ad, dari umurmu. Ada pula sebagian orang yang celaka dengan adanya umur panjangmu. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, dan jangan engkau kembalikan mereka ke arah belakang, artinya jangan engkau biarkan mereka murtad dari iman. Tetapi kata Rasulullah, yang sedih, yang menyedihkan, yang sangat disesali adalah Sa'ad ibn Khawlah, karena beliau meninggal di Makkah. Hadis ini demikian dikeluarkan oleh Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini, hadis yang ke-6 dari bab Ikhlas dari Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas Abu Ishaq radhiyallahu anhu. Dan seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin, dipastikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, masyhud lahum bil jannah. Sa'ad ibn Waqqas ini juga dikenal sebagai salah seorang sahabat yang selalu membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan beliau, selalu melindungi diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau korbankan tubuh beliau demi melindungi Rasulullah. Tidak jarang kemudian tubuh itu terkena anak panah, hujaman tombak, pukulan pedang. Mereka lakukan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Waqqas bercerita bahwa ketika Hajjatul Wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dipanggil oleh Allah, Sa'ad ketika itu sakit keras, menderita sakit dan sangat keras sakitnya. Tentunya orang yang menderita sakit dan merasa tahu kalau mungkin umurnya sudah dekat karena sakitnya keras dan lama, maka saat menggunakan kesempatan ini, kesempatan baik dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digunakan oleh Sa'ad untuk bertanya. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, saya ini seperti engkau lihat, sudah lama sakit saya ini dan cukup parah, sudah kronis. Sementara engkau tahu sendiri bahwa aku ini orang yang kaya, banyak uang. Keturunanku hanya seorang semata wayang, seorang anak wanita yang di dalam riwayat disebutkan namanya Ummul Hakam Al-Kubra, anak Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anha. Artinya kalau kemudian ahli warisnya hanya seorang anak wanita, berarti sisa uang atau harta warisan saat ini cukup banyak, besar. Apalagi dia orang berduit, kaya raya. saat mencoba untuk menawarkan diri bersedekah sebagai bentuk wasiat sebelum matinya. Bagaimana ya Rasulullah, kalau 2/3 dari hartaku ini aku sedekahkan, aku wasiatkan untuk fisabilillah. Rasulullah SAW sebagai nasihul amin, orang yang ditanya dan tentunya berkewajiban memberi bimbingan yang terbaik, Rasulullah larang kepada Sa'ad untuk menginfakkan hartanya sebesar 2/3. Kata Rasulullah, la, jangan engkau keluarkan 2/3 dari hartamu, karena 2/3 dilarang oleh Rasulullah. Turun tawaran Sa'ad, kalau begitu setengah dari hartaku aku infakkan fisabilillah. Kata Rasulullah juga, setengah itu jangan wahai Sa'ad, karena setengah juga dilarang. Turun Sa'ad, kalau begitu sepertiga dari harta. Kata Rasulullah, sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak atau sudah besar. Hadis ini menunjukkan bahwa wasiat, dan ini disepakati oleh para fuqaha, wasiat orang yang hendak meninggal sakit atau mungkin dalam keadaan nazak, dilarang untuk melebihi sepertiga dari keseluruhan harta yang dia miliki. Kalau sampai dia wasiatkan lebih dari sepertiga, ahli waris atau keluarga dia berkewajiban untuk tidak mengeluarkannya, tidak menjalankan wasiat itu, karena itu wasiat yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia orang kaya sekaya apapun, konglomerat, kalau dia wasiatkan hartanya lebih dari sepertiga, tidak boleh dilakukan wasiat itu, karena ini wasiat yang maksiat, melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebutkan sepertiga itu pun sudah sangat banyak, sudah teramat besar. Watsulutsu kabir atau watsulutsu katsir, ini sepertiga. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat Nabi, sehingga kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, lau awsa al muslimun ar-rubu' wa thumun, kalau seandainya muslimin itu ketika mewasiatkan hartanya mewasiatkan 1/4, 1/8 dan terus semakin kecil, bahwa semakin kecil wasiat itu semakin baik, karena Rasulullah nyatakan sepertiga itu batasan maksimal, sudah terlalu banyak. Boleh, itu batasan maksimal. Artinya dipahami oleh para sahabat Nabi, semakin dikurangi itu semakin lebih baik. Diwasiatkan 1/4, 1/4 tentunya lebih kecil dari 1/3, diwasiatkan 1/8, 1/8 lebih kecil dari 1/4, dan seterusnya. Semakin kecil itu semakin baik. Tentang wasiat dari harta yang hendak diinfakkan atau ditinggalkan oleh si yang mau meninggal dunia. Ini yang pertama, bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dia miliki. Yang kedua, wasiat ini pula dilarang untuk diberikan kepada ahli waris. La wasiat ahli waris, Rasulullah sebutkan bahwa wasiat itu enggak boleh bagi ahli waris. Sehingga kalau seseorang mewasiatkan untuk ahli warisnya, saya wasiatkan tanah yang di daerah Bulan misalnya untuk anak-anak saya atau untuk istri saya atau untuk siapa sebagai ahli warisnya, wasiat ini juga tidak boleh dijalankan, karena Rasulullah tentukan wasiat itu dilarang untuk ahli waris, tetapi untuk yang lain, kerabat yang lain atau orang luar sama sekali. Ini tentang wasiat. Rasulullah SAW memberikan alasan, hikmah, mengapa beliau melarang Sa'd untuk memberikan wasiat 2/3 setengah dari hartanya. Kata Rasulullah, innaka antadara warafataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, mereka punya harta waris dari ayahnya dan harta itu bisa untuk mereka jadikan modal usaha, sehingga enggak perlu meminta-minta bantuan kepada pihak lain. Karena ditinggal mati oleh ayahnya, yang dulu ayahnya saudagar kaya, pedagang yang sukses, tetapi begitu mati, berantakan keluarganya, miskin, akhirnya mereka malah meminta-minta, dan ini tentu mencoreng nama keluarga itu sendiri, yang dulunya Masya Allah, ternyata kemudian meminta-minta bantuan kepada orang. Kata Rasulullah, engkau tinggalkan ahli warismu, anak cucumu dalam keadaan kaya, cukup dengan harta yang kau wariskan kepada mereka, jauh lebih baik ketimbang engkau keluarkan harta itu, engkau wasiatkan 2/3 setengah atau lebih, akhirnya yang mereka dapati sedikit yang didapati oleh ahli waris, dan tidak lama habis harta itu, kemudian mereka mengemis kepada orang lain, tentunya merusak nama keluarga itu sendiri. Alatan yatakaffafunan nas. Dan ini menunjukkan bahwa silaturahim, hubungan silaturahmi kepada keluarga itu jauh lebih ditekankan ketimbang yang lain. Semakin dekat hubungan seseorang secara kekeluargaan, secara garis nasabnya, maka orang itu semakin berhak untuk mendapat kebaikan dari kita. Semakin dekat hubungan keluarganya dengan kita, semakin berhak untuk kita bersilaturahmi kepadanya. Dia orang semakin berhak untuk mendapatkan bakti dan kebaikan dari kita, baik itu pemberian, sedekah, bantuan, perhatian kita, dan segala macam bentuk kebaikan dan bakti. Yang paling berhak mendapatkan itu dari kita adalah orang yang semakin dekat hubungan keluarganya dengan kita. Oleh sebab itu, seorang ayah ketika hendak meninggal, yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan dia adalah anak-anak kandungnya. Maka dia berkewajiban untuk memperhatikan nasib mereka setelah dia meninggal. Bagaimana nasib mereka kelak? Ketimbang harta itu diinfakkan kepada orang lain, keluarganya sendiri lebih membutuhkan, lebih berhak untuk mendapatkan sedekah itu atau harta itu ketimbang orang lain. Ini terkadang terlupakan bahwa orang perhatian silaturahminya kepada tetangga, dan itu baik, kepada teman, kepada orang yang dia kenal semenjak dulu, tetapi kepada keluarganya sendiri terkadang agak acuh tak acuh. Dia sering memberi bantuan kepada fulan, kepada alan, tetapi kepada karib kerabatnya sendiri kurang dia memberikan perhatian. Justru sebaliknya, sunnah mengajarkan kepada kita bahwa yang semakin dekat hubungan nasabnya dengan kita, orang itu semakin berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Tadi, baik itu silaturahmi atau bantuan, sedekah, infak, dan yang sejenisnya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqah. Kemudian Rasulullah sebutkan kepada Sa'ad bahwa infak yang engkau keluarkan di jalan Allah dengan mengharap wajah Allah itu akan mendapatkan pahala walaupun sekedar sesuap makanan yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Ma taj'alu fi fimra'atik, makanan yang disuapkan di mulut istri. Semula permasalahan ini permasalahan yang mubah, makan, minum adalah kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau diniati oleh seorang muslim, dia bekerja, dia peras keringat, banting tulang untuk mencari nafkah, mencari penghasilan demi menghidupi istrinya, mencukupi kebutuhan ekonomi anak istrinya, maka yang dia berikan kepada anak istri itu dari belanja adalah bentuk infak yang Rasulullah sebutkan ujirta alaiha. Engkau mendapat pahala dari itu. Engkau mendapat pahala dari itu. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa ini adalah sedekah yang paling mulia. Sedekah yang paling mulia yaitu ketika seorang suami menghidupi anak istrinya, mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Ini adalah bentuk infak yang paling mulia. Oleh sebab itu pula kalau ini diabaikan, ini adalah bentuk dosa yang paling tercela. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, kafa bil mar'i ithma an yudhi aman yakut. Cukup dianggap dosa ketika seorang suami menyia-nyiakan orang yang semestinya dia cukupi kebutuhan makannya, kebutuhan ekonominya, hanya anak istrinya. Semestinya dia carikan nafkah untuk mereka, dia sia-siakan, dia gak kerja, atau dia kerja dapat untung tapi dia gunakan untuk yang lain sementara anak istrinya terlantar. Ini adalah dosa yang sangat tercela. Karena justru mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dia, untuk mendapatkan harta dari dia. Penyaluran harta, penyaluran infak yang paling mulia dan paling berhak mendapatkan itu adalah anak istri. Demikian kata Rasulullah bahwa makanan yang disuapkan di mulut istri, kalau itu diniatkan oleh seorang suami sebagai bentuk ibadah taqarrub kepada Allah, maka dia akan mendapatkan wajah Allah selama dia ikhlas mengharap ridha Allah dengan apa yang dia lakukan. Di dalam hadis saat ini terdapat banyak pelajaran, antara lain sunnahnya bagi seorang imam yakni seorang pemimpin atau selain pemimpin untuk menjenguk yang sakit dari bawahannya. Terutama lebih ditekankan sunnah ini ketika sakit itu semakin parah, ketika sakitnya semakin keras, dikhawatirkan keburu meninggal, lebih ditekankan lagi, lebih disunahkan lagi ketika itu untuk dijenguk, ziarah kepadanya sebelum meninggal. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang yang sakit mengeluhkan sakit yang dia derita kalau itu dengan alasan dan maksud yang jelas. Kalau itu dengan alasan yang jelas seperti mencari obat, pengobatan, boleh mengeluhkan saya sakit liver misalnya, liver saya sakit, atau mah saya begini, atau jantung saya begini, guna mencari solusi pengobatan kepada yang ahli, entah itu dokter atau yang lainnya. Atau mungkin dia berharap mendapatkan doa dari orang yang soleh, didoakan supaya sembuh. Sebagaimana saat dalam hadis ini mengeluhkan sakitnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kau tahu keadaanku, sakitku yang sangat parah ini. Dia berharap dengan itu doa dari Rasulullah SAW dan kesembuhan baginya. Dan ini tidak menafikan kesabaran, tidak bertentangan dengan perintah untuk sabar, tidak bertentangan dengan perintah untuk ridho dengan takdir Allah. Yang dilarang itu kalau mengeluhkan dengan niatan sekedar berkeluh kesah atau bahkan jengkel terhadap takdir yang ia terima. Sakit nak sembuh-sembuh atau yang sejenisnya, menunjukkan kejengkelan dia terhadap takdir Allah itu. Dia tidak menerima sakit yang dia derita. Yang seperti ini tentu terlarang, bertentangan dengan nilai iman dan kesabaran. Di dalam hadis saat ini pula menunjukkan bolehnya mengusap kepala orang yang sakit dengan mendoakan kesembuhan bagi dia. Karena di dalam riwayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah duduk di samping kepala Sa'ad ketika Sa'ad berbaring, dan Rasulullah mengusap-ngusap dahi Sa'ad sambil ditenangkan dan didinginkan hatinya. Ini boleh. Mungkin seorang paman menjenguk keponakannya, atau seorang tua yang umurnya sudah tua menjenguk orang yang lebih muda usianya, duduk di samping kepalanya. Dan Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad memberikan judul bab Aina yaqudu al-a'id, di mana semestinya orang yang menjenguk itu duduk. Kemudian beliau bawakan bab ini bahwa sunnah menunjukkan hendaknya dia duduk di samping kepala yang sakit. Mungkin hikmahnya salah satunya si yang sakit merasa jauh lebih diperhatikan. Ada orang yang mau perhatian terhadap dirinya, apalagi dengan diusap-usap kepalanya, hiburan tersendiri dalam jiwanya. Ketika sakit itu keras dan dia mungkin sedih. Ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis saat ini pula menunjukkan kepada kita pelajaran yang lain, yaitu halal atau bolehnya mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Tentunya harta itu didapati dengan cara yang halal selama dia menunaikan hak harta itu. Kalau sudah mencapai batasan nisab, yaitu 82 gram emas atau senilai itu, dan berlalu pada harta itu 1 tahun penuh, maka dia harus keluarkan zakatnya. Di dalam hadis ini menunjukkan boleh seorang muslim menyimpan hartanya dari harta yang dia dapati dari kerja dia. Dia kumpulkan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, anak istrinya. Dan ini pula yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa iddakhara Rasulullah SAW quta ahlihi sana. Rasulullah pernah menyimpan harta atau bahan untuk hidup beliau, untuk keluarga beliau 1 tahun. Jadi jatah untuk 1 tahun itu disimpan oleh Rasulullah, korma, gandum dan yang sejenisnya, untuk 1 tahun. Boleh, baik itu uang ataupun bahan makanan, menyimpan beras atau gula untuk 3 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun sebagaimana Rasulullah, atau menabung uang di rumah disimpan untuk kebutuhan 1 tahun ke depan. Dan ini tidak bertentangan dengan nilai tawakal, tidak menafikan bentuk tawakal seseorang kepada Allah. Rasulullah Sayyidu Bani Adam, beliau adalah orang yang paling mulia dari Bani Adam, orang yang paling mengerti tawakal, paling takut kepada Allah, dan beliau lakukan. Beliau menyimpan harta itu untuk keluarganya. Artinya kalau orang mau melakukannya, boleh-boleh saja selama tadi dia menunaikan hak-hak harta itu. Dan sekali lagi, tidak bertentangan dengan nilai tawakal kepada Allah. Bukan berarti yang demikian itu enggak tawakal. Jangan disalah tafsirkan yang namanya tawakal, ya sudah, yang untuk hari ini, yang besok ya cari besok. Ya, bukan demikian. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, boleh orang itu merencanakan ke depan dan mengumpulkan harta untuk kecukupan dia dan keluarganya selama tidak berlebih-lebihan, dan dia tunaikan hak-hak harta tersebut. Dalam hadis ini pula menunjukkan bahwa wasiat yang Allah sebutkan di dalam hadis, maaf, yang Allah sebutkan di dalam ayat di surat An-Nisa di awal-awal ayat, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, hendaknya pembagian warisan itu dilakukan setelah dilaksanakannya wasiat yang mati dan setelah pelunasan hutang. Artinya ayat mendidik kalau orang meninggal sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, hendaknya dilakukan pembayaran hutang. Mungkin yang mati ini punya hutang kepada fulan, nah dibayarkan kepada fulan 1 juta, bayar kepada alan 500 ribu, bayar. Sampai hutang-hutang dia lunas semua, kemudian wasiat. Dia mewasiatkan 1/3 dari hartanya, atau mungkin 1/8, dikeluarkan wasiat itu. Baru setelah itu semua, terakhir, hak yang ada dalam harta warisan itu adalah milik ahli waris. Sisa dari yang dikeluarkan tadi untuk bayar hutang, untuk wasiat, dan lain-lain. Terutama kata para fuqaha, dan ini disepakati, mu'natut tajhiz, kebutuhan pelaksanaan jenazah. Mungkin untuk beli kain kafannya, minyak wanginya, biaya penggalian kubur, dan biaya yang sekitar pelaksanaan jenazah. Mungkin kita dimandikan bayar, mungkin. Ya itu semua dikeluarkan dari harta si mati. Itu yang paling berhak untuk dipertamakan. Diutamakan sebelum yang lain. Baru setelah ini semua, pelaksanaan jenazah, hutang, wasiat, sisa dari harta dia dibagikan kepada ahli waris. Ayat menyebutkan secara umum wasiat dari si mayit. Hadis ini, hadis Sa'd bin Waqqas, menjelaskan dan lebih menegaskan bahwa wasiat yang dimaksud ayat adalah wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3. Dan ini salah satu dari contoh sunnah atau hadis yang menafsirkan ayat. Karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk memperjelas Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Quran kepadamu untuk engkau jelaskan kepada umat ayat-ayat itu. Di sini Rasulullah sebutkan bahwa wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat itu secara umum, yang dimaksudkan wasiat itu tidak lebih dari 1/3. Karena dalam ayat enggak ada kejelasan 1/3 wasiat. Ayat umum wasiat gitu saja. Bisa saja orang kalau berpegangan dengan ayat saja, ayat menyuruh wasiat, enggak dibatasi di dalam Quran. Memang enggak ada batasan dalam Quran wasiat begitu saja. Nabi Rasulullah yang paling mengerti Quran yang menyebutkan bahwa wasiat itu yang dimaksud Allah tidak boleh melebihi 1/3. Di dalam hadis ini pula terdapat pelajaran bahwa kematian seseorang tidak berarti boleh untuk keluarganya atau orang itu memberikan wasiat sebelum matinya untuk dipulangkan atau dipindahkan ke tempat asalnya, tempat lahirnya. Karena di akhir hadis Rasulullah sebutkan yartilahu Rasulullah an mata di Makkah. Rasulullah sebut al-ba'is Sa'ad bin Khawla, yang menyedihkan itu Sa'ad bin Khawla, ini sahabat lain. Ketika saat sakit Sa'ad bin Abi Waqqas, dia khawatir meninggal di Mekah karena waktu itu haji. Dia sakit parah, dia khawatir kalau meninggal di Mekah. Sementara para sahabat memahami daerah yang telah ditinggalkan dengan hijrah itu makruh untuk kembali ke sana, apalagi mati di sana. Sudah ditinggalkan ya sudah, enggak usah kembali ke sana. Ketika mereka meninggalkan Mekah karena Allah, hijrah, taat kepada Allah dan Rasulnya, pindah ke Madinah, mereka enggak mau tinggal kembali ke Mekah walaupun itu daerah yang paling mereka sukai. Di mana mereka lahir di sana, mereka dibesarkan di sana, tentu kejiwaan namanya orang terikat dengan tanah tumpah darahnya. Ada ikatan batin tersendiri. Tetapi syariat mengajarkan tidak. Sudah ditinggalkan karena Allah, makruh untuk kembali ke sana. Sa'ad bin Khawla radhiyallahu an, sahabat ini, karena satu alasan beliau berjalan kembali ke Mekah, subhanallah ketika di Mekah meninggal, dikubur di tempat yang hijrah itu makruh, gak disukai. Tetapi gak berarti kemudian Rasul atau para sahabat memindah jenazah Sa'ad bin Khawla dipulangkan kembali ke Madinah, tidak. Sudah dia meninggal di Makkah, ya dikubur di Makkah, walaupun itu makruh. Saya ulangi, makruh kembali ke tempat yang dia telah tinggalkan karena Allah dengan hijrah, itu makruh, gak disukai. Tetapi ya takdir menentukan saat kebetulan ke Mekah dan meninggal di sana tanpa niatan dari Sa'ad bin Khawla, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Khawla, istri dari Subai'ah al-Aslamiyah, suami dari Subai'ah radhiyallahu anha. Walaupun itu makruh, tidak kemudian menjadikan Rasul atau para sahabat kasihan ini Sa'ad bin Khawla meninggal di Mekah, makruh. Lebih baik kita pulangkan jenazahnya supaya dimakamkan di Madinah, tidak. Nah, ini berarti yang sunnah, yang benar, Muslim itu dikubur di mana dia mati. Khalas, nggak perlu dipindah-pindah. Walaupun keluarganya di mana. Apa artinya? Karena dia orang Malang, meninggal di Jakarta, dikeluarkan biaya sekian juta, dipindah jenazahnya, diantar, dibawa pulang ke sini, alasannya karena keluarganya di sini semua. Bapak ibunya, anaknya, istrinya semua di sini. Ya, subhanallah, berapa biaya keluar. Yang bermanfaat bagi yang mati itu bukan ziarahnya keluarga mereka, bukan. Tetapi doa, itu yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan ketika Bani Adam itu meninggal, terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya, waladun saleh yadu'u lahu. Waladun saleh yadu'u lahu. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan diampuni dosa bapaknya, mudah-mudahan dirahmati Allah, dilindungi dari adab kubur, dan makna dengan doa-doa demikian. Itu yang bermanfaat bagi si mati. Bukan kemudian nyekar ke kuburannya, bawa kembang, itu gak manfaat bagi dia. Sama sekali dia gak mendapatkan manfaat dari itu semua. Yang bermanfaat bagi dia doa. Nah kalau doa ini yang bermanfaat, gak perlu harus datang ke kuburnya. Walaupun dia dikubur di ujung dunia, kamu doakan di sini, Allah Maha Dengar, akan diterima doa itu, dirahmati yang mati itu, dan diampuni dosa-dosanya. Soal itu tidak dibenarkan di dalam syariat jenazah itu dipulangkan, dipindah, dibawa. Kalas di mana dia mati dikubur. Oleh sebab itu para nabi di dalam riwayat disebutkan dufinu haitsu matu. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal. Di situ dia mati, di situ pula nabi itu disemayamkan. Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah dikuburkan di sana. Enggak dipindah ke Baqi, kuburan Baqi yang ada di Madinah. Nah, beliau meninggal di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah yang waktu itu posisinya di luar Masjid Nabawi. Di sana pula Rasulullah SAW dimakamkan. Dan begitu pula semua para nabi. Enggak akan menyelamatkan dia kalau dia pelaku kemaksiatan, kalau dia banyak dosa. Enggak akan menyelamatkan dia dengan dipulangkan ke kampung halamannya, dikuburkan di sana. Atau enggak akan mengurangi amal kebaikan dia kalau dia orang soleh, orang yang taat kepada Allah. Enggak akan mengurangi kebaikan dia kalau dia dikuburkan di luar kampung halamannya. Ini tentang Sa'ad ibn Khawla. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas melihat kejadian saat ini, beliau takut kalau-kalau terjadi seperti Sa'ad ibn Khawla meninggal di Mekah. Makanya tadi beliau mengeluh kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini pula terdapat pelajaran bahwa seorang yang sedang sakit boleh dia mengharap kesembuhan atau kemaslahatan bagi dirinya. Dan bukti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini terbukti benar. Ternyata Sa'ad enggak mati setelah sakit kerasnya itu. Nah, umur orang siapa yang tahu gitu ya. Ternyata Allah kasih umur masih kepada Sa'ad. Dia masih hidup sekian tahun lagi. Dan ketika dia hendak infakkan hartanya 2/3 dan dilarang oleh Rasulullah, betul. Yang ketika itu dia cuma hanya punya anak satu perempuan semata wayang, ternyata dia hidup dan punya anak banyak. Coba seandainya melanggar aturan Rasulullah ini, sunnah Nabi, sudah terlanjur harta itu 2/3 diinfakkan. Ternyata saat punya keturunan banyak, sehat walafiat dan anaknya bertambah banyak. Hartanya sudah habis diinfakkan. Mau apa? Kan sulit, menyulitkan diri sendiri. Nah, sebab itu ini menunjukkan bahwa bimbingan sunnah adalah bimbingan yang terbaik. Walaupun terkadang sepintas lalu logika kita bertentangan. Sekarang ini mungkin kita menganggap ini yang terbaik. Menurut pertimbangan kita pribadi, yang terbaik begini. Ada dalil, ada ajaran dari Allah, ajaran dari Rasulullah menentukan lain. Yang mungkin ketika sekarang bagi kita, apa iya itu yang terbaik? Dalam posisi seperti ini, riwayat Sa'ad bin Waqqas mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Allah dan Rasulnya. Taati saja ajaran Allah dan Rasul. Walaupun belum kita pahami, belum kita mengerti, kelak pasti akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang bermanfaat. Dan pasti itu adalah ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Seperti kejadian saat dia menganggap satu anaknya semata wayang perempuan lagi, sementara hartanya banyak. Logikanya menyatakan sisa uang terlalu banyak. Dia orang kaya saat ini. Dia hendak keluarkan setengah atau 2/3 dari hartanya. Logika bicara demikian. Tetapi Rasulullah dengan wahyu dari Allah mengajarkan tidak, jangan lebih dari sepertiga. Ternyata betul di kemudian hari terbukti anaknya bertambah banyak. Dan demikian dalam segala urusan kita. Ketika kejadian Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah, Rasul sama sahabat ketika itu hendak ke Mekah untuk umroh, sudah siap, dicegat oleh Quraisy, gak boleh masuk. Alhasil terjadi perjanjian, bikin nota perjanjian, ya bikin. Poin pertama, kalian tidak boleh umroh di tahun ini, harus digagalkan, tunda untuk tahun berikutnya. Bayangkan sahabat sudah pakai kain ihram, sudah siap. Siapa orangnya yang tidak sakit hati? Sudah di ujung kota Mekah, perjalanan sekian jauh dari Madinah. Dulu gak ada pesawat, gak ada mobil, jalan kaki, kuda atau unta, terik panas matahari. Sudah di ujung kota Mekah, gak boleh sama Quraisy masuk. Siapa yang gak sakit hati? Yang pertama sudah menentukan gak boleh umroh tahun ini, tunda. Poin pertama. Poin kedua, siapa yang lari dari Mekah datang ke Madinah, artinya berarti dia mau beriman kepada Rasulullah. Nabi gak boleh menerima, harus dia tolak. Tetapi yang lari dari Madinah kembali ke Mekah murtad, Quraisy tidak akan mengembalikan. Ini poin per poin secara logika merugikan kaum muslimin, merugikan kaum mukminin. Poin ketiga, poin keempat, sekian poin dari perjanjian itu semuanya sepintas lalu merugikan mukminin. Sehingga Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil. Bukankah kita di atas kebenaran, mereka yang di atas batil? Kata Rasulullah, betul wahai Umar. Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Bukankah yang terbunuh dari kita ada di surga, yang terbunuh dari mereka ada di neraka? Kata Rasulullah, betul wahai Umar. Kata Umar, kalau begitu mengapa kita rela menghinakan agama kita untuk mereka ya Rasulullah? Ini perjanjian merugikan kita. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, Allah tidak akan menyia-nyiakan Nabi dan kaum mukminin. Tidak akan menyia-nyiakan nabinya dan kaum mukminin. Belum puas, Umar datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sama seperti ucapan tadi. Bukankah kita di atas hak, mereka di atas batil? Terbunuh di kita ada di surga, terbunuh dari mereka ada di neraka. Betul wahai Umar. Mengapa kita rela memberikan kehinaan agama kita untuk mereka? Umar sebagai orang yang radhiyallahu an tegas dan pemberani, ingin melawan mereka, ketika itu lawan saja. Tapi Rasulullah menunjukkan tidak, turuti perjanjian-perjanjian itu. Kata Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah sebutkan Allah tidak akan menyia-nyiakan nabinya dan kaum mukminin. Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan Abu Bakar lebih afdal, lebih alim dari Umar bin Khattab. Dan itu disepakati oleh Ahlus Sunnah. Berjalan waktu, pulang mereka bersama Rasulullah dengan tangan hampa, gak jadi umroh. Subhanallah, terjadi poin per poin itu ternyata menguntungkan kaum mukminin dan merugikan Quraisy. Yang semula kalau pakai logika merugikan mukminin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Yang dulu dikatakan yang keluar dari Mekah ke Madinah gak boleh diterima oleh Nabi. Datang beberapa orang, kenyataan. Kata Rasulullah, saya terikat janji dengan Quraisy, saya gak mau mengingkari janji. Kalian gak boleh masuk Madinah. Kami ini beriman, kata Rasulullah, kalau kalian beriman ya silahkan, tapi jangan di Madinah. Sebagai bukti iman kalian, pertahankan iman kalian, tapi jangan tinggal di Madinah. Saya ada ikatan janji dengan Quraisy, saya tidak ingin melanggarnya. Akhirnya mereka tinggal di luar kota Madinah. Satu orang, datang berikutnya ditolak oleh Rasulullah. Dua orang gabung di sana, 3, 4, 5, akhirnya satu kumpulan dari para sahabat di luar kota baru masuk Islam semuanya. Mereka tahu ini gara-gara Quraisy menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Karena mereka merasa disakiti dan didzalimi oleh Quraisy, setiap ada kafilah dari Quraisy berangkat ke Syam atau pulang ke Mekah, dicegat oleh mereka dan diambil harta bendanya. Yang rugi Quraisy. Mereka kebingungan. Ini kita mau bilang apa? Mereka enggak di Madinah. Kalau di Madinah berarti Rasul melanggar perjanjian. Mereka yang enggak di Madinah, tetapi gara-gara perjanjian ini kita yang rugi. Selalu kafilah perdagangan kita dicegat oleh mereka, selalu kita yang merugi. Besar-besaran kafilah perdagangan Quraisy. Ternyata terbukti. Nah, oleh sebab itu kata Umar bin Al-Khattab menyatakan ittahimu ra'yakum 'aladdin. Tuduh pendapat kalian atas agama. Kalau ada pendapat kalian bertabrakan dengan agama, tuduh pendapat kalian. Salahkan pendapat kalian. Yakini yang benar itu pasti Allah dan Rasulnya, walaupun belum sempat kalian mengerti dan kalian fahami. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.